Ini lagunya Sera ya. Lagu ini ciptaan dari Mr. Prawito, ritme handalnya Sera. Tangannya diangkat bareng-bareng, yang tahu kita nyanyi bareng-bareng juga. Lagu dari Capra emang keren banget ya.